berhala-berhalanya sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Maka orang musyrik itu mencintai Allah dan mencintai selain Allah, dan kadar cintanya kepada berhala-berhala itu sama dengan kadar cintanya kepada Allah. Itu keadaan orang musyrik, musyrik Arab, musyrik jahiliyah. Dan rasa cinta mereka kepada Allah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam dan tidak menyelamatkan mereka dari azab akhirat. Karena cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang mendua. Tapi mereka punya rasa cinta pada Allah. Hanya saja rasa cintanya kepada Allah, rasa cintanya mendua. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu ma yuhibbuhullahu, mencintai hal-hal yang Allah cintai. Wa hadhihi allati tudkhiluhu fil islami. Ini rasa cinta inilah yang memasukkan ke dalam Islam. Mencintai hal-hal yang Allah cintai. Wa tukhiju minal kufri. Rasa cinta jenis yang kedua inilah yang mengeluarkan dari kekafiran. Wa ahabun nasi ilallahi aqwamuhum bihadil mahabbati wa asyadduhum fiha. Dan orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bagus rasa cintanya jenis kedua ini, dan yang paling hebat dalam rasa cinta jenis yang kedua ini, mencintai hal-hal yang Allah cintai, dan pasangannya adalah membenci hal-hal yang Allah benci. Nanti kemudian mencintai manusia-manusia yang Allah cintai, mencintai amal-amal yang Allah cintai, mencintai iman, mencintai sholat, dan seterusnya. Ini adalah rasa cinta jenis yang kedua, dan inilah yang memasukkan orang ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari kekafiran. Kemudian yang ketiga, al-hubbu lillahi wa fillahi, rasa cinta karena Allah. Dan rasa cinta jenis yang ketiga ini, apa hubungannya dengan rasa cinta yang kedua? Wa hiya min lawazini mahabbati ma yuhibbu. Rasa cinta jenis yang kedua ini adalah turunan dari rasa cinta jenis yang kedua. Rasa cinta jenis yang ketiga ini adalah turunan dari rasa cinta jenis yang kedua. Karena rasa kalau kemudian rasa cinta yang pertama itu luas cakupannya, amal, orang. Kalau ini lebih cenderung pada orang, maka ini akan menghasilkan wala wal barak, sikap tentang atau pengetahuan tentang siapa kawan dan lawan. Maka mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci. Allah mencintai orang yang beriman, maka kita cintai orang-orang yang beriman. Masing-masing dicintai sebagaimana kadar keimanannya. Allah membenci orang kafir, maka kita benci orang kafir. Kemudian yang keempat, al-mahabbatu ma'allahi, menduakan Allah dalam cinta. Menduakan Allah dalam cinta. Ini mungkin terjemah yang paling enak demikian. Al-mahabbatu ma'allahi, menduakan Allah dalam cinta. Mencintai Allah dan mencintai selain Allah sebagaimana cinta kepada Allah. Wa hiya al-mahabbatu syirkiyatu. Ini cinta yang syirik atau cinta yang bikin orangnya jadi musyrik. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allahi la lillahi wala min ajlihi wala fihi faqad ittakhadahu niddan min dunillahi wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Maka siapa yang mencintai sesuatu di samping mencintai Allah namun bukan karena Allah, bukan lillahi dan fillahi, dan bukan karena mencintai sesuatu yang Allah cintai, tidak termasuk dalam nomor dua, nomor juga nomor tiga, maka berarti sesuatu yang dicintai itu tersebut telah dijadikan sebagai tandingan, tandingan bagi Allah dalam masalah cinta, dalam ibadah, dalam bentuk cinta. Dan inilah rasa cinta yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Mereka rasa cinta mereka kepada Allah itu statusnya jenis yang keempat, yaitu al-mahabbatu ma'allahi, menduakan cinta, menduakan cinta terhadap Allah. Kemudian kaidah yang ke-80, al-khauful jibiliyu, rasa takut yang kudrati dan alami, la yulamu alaihil abdu, seorang itu tidaklah dicela karenanya. Seorang muslim tidaklah dicela ketika ada pada dirinya rasa cinta yang alami, rasa cinta yang normalnya orang, rasa takut yang alami, itu rasa takut yang normalnya dan wajarnya dimiliki oleh semua orang. Yang dimaksud dengan jibili artinya at-tabi'i wal fitri, rasa cinta yang alami dan normal, rasa takut yang alami dan normal. Semacam rasa takut dengan jin dalam sebagian bentuknya, tidak dalam semua, namun dalam sebagian bentuk rasa takutnya, ini statusnya rasa takut alami. Misalnya rasa takut karena melihat penampakan jin yang mengerikan. Kalau lihat penampakan jin yang lucu, ya harusnya tidak tidak takut, namun ya lucu. Maka rasa takut pada jin dalam sebagian bentuknya adalah rasa cinta, rasa takut yang bersifat alami. Demikian juga rasa takut dengan pencuri, rasa takut masuk penjara, rasa takut terhadap penguasa yang zalim, rasa takut dengan api, rasa takut dengan ular. Fahadza la yulamu alil abdu, seorang itu tidaklah dicela dikarenakan memiliki rasa takut semacam ini. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Musa alaihi salam, fafartu minkum lamma khiftukum, aku lari dari kalian tatkala aku takut kepada kalian. Asy-Syu'ara, yaitu rasa takut ketika itu adalah rasa takut terhadap penguasa yang zalim. Kemudian kaidah yang ke 81, al-mahabbatul fitriyatu, ini nama lainnya al-mahabbatul tabi'iyatu, laisat bimualatin, rasa cinta yang normal dan alami itu bukanlah keperpihakan dan atau loyalitas yang haram, yang terlarang, ketika ini ditujukan kepada, rasa cinta tersebut ditujukan pada orang kafir. Atau mungkin sebenarnya mungkin judul kaidahnya lebih tepat, mungkin mahabbatul kafir al-fitriyah, rasa cinta kepada orang kafir yang bersifat alami, yang bersifat kudrati, yang bersifat normal, itu bukan loyalitas dengan non-muslim yang hukumnya haram. Ya, maka rasa cinta berkenaan dengan bab mualat, loyalitas. Ya, maka rasa cinta ada rasa cinta tabiiyah, fitriyah, rasa cinta alami dan normal, dan ada mahabbah diniyah syar'iyah, dan rasa cinta karena agamanya dan akidahnya. Maka seorang hamba tidaklah dicela dalam kasus semisal ada laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab, kemudian dia mencintai istrinya, maka rasa cinta si laki-laki muslim ini dengan istrinya yang ahli kitab bukanlah rasa cinta karena agamanya, dan tidaklah tergolong mualat, loyalitas kepada non-muslim. Namun itu adalah rasa cinta alami, cintanya seorang laki-laki kepada perempuan yang jadi istrinya. Maka ini adalah rasa cinta fitriyah, rasa cinta yang normal dan alami. Contoh yang lainnya, seorang mukmin yang mencintai ayahnya yang musyrik. Maka ini rasa cinta alami, bukan rasa cinta karena faktor agama, bukan pula rasa cinta karena faktor akidah. Demikian juga jika ada seorang yang mencintai saudaranya yang musyrik, ya, rasa cinta alami waljibillah dan normal, fala yulamu alaihal abdu, seorang hamba tidaklah dicela karenanya. Maka di sini kita lihat rasa cinta ada dua macam, fitriyah, tabiiyah, dan ada rasa cinta mahabbatiddin wa aqidah, rasa cinta karena cinta dengan agamanya, rasa cinta dengan agamanya dan akidahnya. Dan orang yang kita lihat nyata-nyata punya rasa cinta dengan orang musyrik karena agamanya, itu kita jumpai pada orang-orang liberal yang meyakini semua agama itu sama. Maka dia bela-bela, dia cintai orang kafir karena kecintaannya dengan agamanya, karena dia anggap agamanya benar. Ini agamanya benar. Ini karena semua agama benar dalam pandangan dan keyakinannya. Ya, kemudian kaidah yang ke-82, hukum asal tamaim jimat itu terlarang. Ya, jika jimat tersebut minat tamaim syirkiyah, adalah jimat yang isinya kalimat-kalimat kemusyrikan, ada permintaan, ada simbol tertentu untuk mengundang jin dan setan, ada kalimat-kalimat tertentu minta pertolongan kepada jin dan setan, itu isi jimatnya. Fahuwa mutafakun ala man'iyya. Maka ini disepakati ulama kalau itu terlarang. Yang kedua, jika jimat itu isinya murni Al-Quran. Saya katakan murni Al-Quran, artinya kalau Al-Quran dan bercampur dengan yang lain, itu terlarang. Atau jelas terlarang. Nah, ini yang murni Al-Quran atau murni kalimat-kalimat doa dan kalimat-kalimat bacaan perlindungan yang syar'i, misalnya ayat kursi. Ya, murni tidak ada campuran yang lainnya. Ya, agak ayat kursi mungkin digantungkan di mobil, di atas setir, di setir gitu, atau di dekat itu, dan diniatkan sebagai perlindungan. Fafiha na'u khilafin. Maka ada perselisihan ulama atau satu jenis perselisihan dalam masalah ini. Ya, wal asahu man'uha. Ya, pendapat yang paling kuat, meskipun isi jimat itu murni Al-Quran, tetap terlarang. Namun perlu kita sadari dan tidak tutup mata ada khilaf ulama dalam masalah ini. Ya, kenapa tetap terlarang? Alasan yang pertama, li umumil adillah. Karena dalil-dalil yang melarang jimat itu bersifat umum. tidak dirinci apa isi jimatnya. Maka semuanya dijadikan jimat. Kemudian yang kedua, alasan kedua lisadid dara'i, untuk menutup jalan keburukan. Maka ketika difatwakan oleh seorang yang terpandang, oh jimat ayat kursi tidak apa-apa. Nah, nanti dikhawatirkan ada orang yang melebarkannya sendiri. Oh berarti jimat itu tidak apa-apa. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqasnya jampi-jampi dan jimat, watiwalah dan jimat pengasihan, itu adalah kemusyrikan. Dari Uqbah ibn Amir mafu'an sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan mendoakan siapa yang ta'allaqa tamimatan, siapa yang menggantungkan jimat di lehernya atau di atas pintu atau yang lainnya, fala atamallahu lahu, semoga Allah tidak sempurnakan urusannya. Ya, tidak sempurnanya urusan berarti tidak beres. Wa man ta'allaqa wada'an, dan siapa yang menggantungkan kerang jimat, fala wada'allahu lahu, maka semoga Allah tidak memberikan ketenangan untuknya. Orang pakai jimat itu supaya ayam tentrem, aman. Wah, ini ada jimat perlindungan. Ya, maka Nabi doakan dan Nabi katakan, semoga Allah tidak memberikan ketenangan untuknya. Dalam riwayat yang lain, man ta'ala qata mimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Kemudian berkenaan dengan jimat, maka dilengkapi dengan kaidah selanjutnya. Ya, jika pengaruh yang mengatakan, kaidah selanjutnya mengatakan, jika pengaruh dari sesuatu yang digantungkan itu pengaruh yang real, maka itu bukan jimat. Namun jika sesuatu yang digantungkan di leher atau yang lainnya, itu pengaruhnya adalah khayali, pengaruhnya imajinatif, fardi, pengandian saja, asumsi saja. Fawwa tamimaton, maka itulah yang disebut dengan tamimah atau jimat. Maka tidak semua yang digantungkan oleh seseorang di lehernya atau di badannya atau di rumahnya atau di mobilnya atau di hewan tunggangannya atau di atas pintu rumahnya teranggap jimat. Ya, tidak semua teranggap jimat. Ila idza taqada fihi, kecuali jika dia yakini bahwasanya benda tersebut mendatangkan kebaikan atau mencegah kejelekan. Padahal wa kana fi haqiqatil amri, realitanya la athara lahu, itu tidak ada efeknya. Ya, benda-benda tersebut realnya tidak punya efek. Namun orang yang memakai dan yang menggantungkan itulah yang mengandaikan efek tersebut, dan itu min indi nafsi, dari dirinya sendiri. Dia yang memasang asumsi, oh ini benda ini memiliki manfaat ini dan itu. Semacam ada orang yang menggantungkan di lehernya benang untuk melindungi diri dari penyakit demam, atau menggantungkan kalimat perlindungan terutama yang bukan yang berasal dari Nabi untuk mencegah ain atau sihir atau gangguan jin atau semacam itu. Itu semua mimma yu'allaqu, semua benda-benda yang digantungkan dan dicari darinya atharun khoyaliyun wahmiyun, dicari darinya dampak yang dampaknya itu bersifat khoyali, imajinatif dan wahmi, murni anggapan. Ya, sedangkan ketika seorang itu memakai benda-benda yang real bermanfaat, yang tidak termasuk dalam bab jimat. Contoh ekstrimnya, siapa yang memakai kacamata, maka dia bukan jimat. Ini bukan jimat. Lianna atharoha hakikiyun. Karena dampak dan pengaruhnya itu hakiki. Demikian juga kalung yang dipakai oleh wanita bukanlah jimat karena dampak dan pengaruhnya hakiki, yaitu tajammul, berdandan dan tambah cantik karenanya. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya tentang keberkahan. Selanjutnya wadi'ul barakati wallahu wahdahu, yang meletakkan keberkahan pada satu benda tertentu, makhluk tertentu, adalah Allah semata. La syarika lahu, tidak ada yang jadi sekutu bagi Allah dalam hal ini. Catatan kaki dua, ainul qa'idah, sama persis dengan kaidah, adalah redaksi hadis Nabi yang diatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir marfu'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, ya al-barakatu minallahi. Ini keberkahan itu asalnya dari Allah. Ini artinya yang menempatkan keberkahan pada satu hal hanya Allah yang bisa. Ini, maka tidak boleh meyakini ada makhluk tertentu yang bisa memberi keberkahan. Fawatul barokati, maka yang meletakkan keberkahan pada waktu, tempat, atau benda tertentu, ini adalah perbuatan khas Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah mampu al-makhlukuna, makhluk an bakrati abihim. Bakrati abihim itu terjemahnya semuanya. Maka makhluk semuanya tanpa terkecuali. Semuanya tanpa ada satu pun yang tersisa. Itu tidak bisa meletakkan sedikit pun keberkahan. Maka yang menciptakan keberkahan sehingga ada pada benda tertentu semacam zam-zam, atau pada benda-benda tertentu, atau pada waktu tertentu semacam Ramadan dan waktu-waktu istimewa yang lainnya, yang meletakkannya hanyalah Allah. Dan dia Allah itu memiliki kekhasan mendapatkan label di tabarak. Maka tidak boleh menggunakan penyebutan tabarak untuk selain Allah, untuk makhluk. Karena فَاللَّهُ وَالَّذِي يُبَارِكَ, karena hanyalah Allah yang memberkahi. Sedangkan hamba itu cuma mubarak, yang diberkahi. Nah, kemudian selanjutnya, لَا يَجُزُ تَبَارُكُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ. Tidak boleh mencari berkah dengan sesuatu maka dibedakan antara tabarruk bisyai sama tabarruk minasyai. Kalau tabarruk minasyai itu kaidah sebelumnya, mencari keberkahan dari sesuatu, artinya diyakini sesuatu itu bisa memberi keberkahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tabarruk minasyai itu syirkun akbar, itu syirik besar. Berkeyakinan sesuatu bisa memberi berkah, dia sendiri yang memberi berkah. semata-mata dia yang memberi berkah, itu syirik akbar. Sedangkan tabaruk bisyai, tabaruk bisyai itu bisa jadi bid'ah, itu bisa jadi sarana menuju syirik akbar atau sarana syirik saja. Maka tidak diperbolehkan tabaruk bisyai, tabaruk dengan sesuatu, diyakini sesuatu ini Allah letakkan keberkahan padanya. Ya, namun dia berusaha mendapatkannya dengan cara-cara bikin kreativitas sendiri. Maka hukum asal tabaruk dengan benda adalah at-tawqifu 'alan-nasi. Dalam mengikuti nas, nas Al-Quran dan Sunnah. Maka wal aslu fi tabaruk bil amkinati at-tawqifu 'alan-nas. Maka ngalap berkah dengan tempat juga mengikuti nas. Dan hukum asal ngalap berkah dengan waktu juga mengikuti nas. Jadi ngalap berkah dengan benda tertentu, misalnya air zam-zam, itu ya mengikuti aturan pemanfaatan air zam-zam dengan meminumnya. Tidak bisa kemudian dengan bikin sendiri. Misalnya air zam-zam dibawa pulang ke rumah kemudian disiramkan ke rumahnya, dipercik-percikkan supaya rumahnya berkah. Ini tidak benar ini. Penggunaan air zam-zam untuk diambil berkahnya, ngikuti panduannya. Gimana pemanfaatan air zam-zam yang dibenarkan. Yang jelas ada dalilnya, diminum. Kemudian misalnya ngalap berkah dengan tempat. Misalnya ngalap berkah di antara tempat yang berkah, tanah Mekah misalnya, tempat yang berkah. Gimana ngalap berkah dengan tempat Mekah ini? Tidak kemudian cari kerikilnya, cari ini bawa pulang ini. Namun dengan memperbanyak ibadah di Mekah, di Haram Makki. Ngalap berkah dengan waktu, misalnya Ramadan itu waktu yang berkah. Gimana caranya? Diisi dengan ibadah-ibadah yang dituntunkan. Salat tarawih, baca Al-Quran dan yang lain. Li'ana wujud al-barakati, karena keberadaan berkah adalah perkara yang gaib. Dan perkara gaib itu tauqifiyah, menunggu dalil. Tidak bisa dikias-kiaskan, dianalogkan, tidak bisa dengan semata-mata pendapat, tidak pula dengan semata-mata ijtihad dalam bab keberkahan. Nah, di antara tempat yang berkah, masjid. Gimana cara ngalap berkah masjid? Ngalap berkahnya dengan menghadiri pengajian di masjid, dengan sholat jamaah di masjid dan yang lainnya. Tidak boleh ngalap berkah masjid dengan menciumi tembok masjid. Jangan kan masjid Al-Asri, masjid Al-Haram saja tidak berlaku demikian. Tidak berlaku demikian. Musab-musab, musab-musab temboknya, tiangnya. Tidak demikian ngalap dan mencari keberkahan masjid. Namun dengan melakukan hal-hal yang dituntunkan di masjid. Itu cara ngalap berkah, mencari keberkahan masjid. Nah, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kaidah yang ke-86, keberkahan zat itu bisa berpindah-pindah, sedangkan keberkahan abstrak itu bersifat menetap dan tidak berpindah-pindah. Yang kami maksudkan dengan keberkahan zat adalah keberkahan yang tantakilu ila kulli syai'in, yang bisa berpindah kepada segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Semacam keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ngalap berkah dengan air wudu Nabi, sisa air wudu Nabi. Dengan pakaian Nabi, dengan keringat Nabi, dengan dahak Nabi, dengan rambut Nabi. Dan ngalap berkah, mencari berkah dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh ketika beliau hidup dan setelah meninggal dunia. Jika kita yakin bahasanya bekas tersebut adalah min dimni, bagian dari bekas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairuhu, adapun orang yang lain, min barakatil awliya, berkahnya para wali yaitu orang saleh, semacam keberkahan Abu Bakar, keberkahan Umar dan para sahabat muhajirin, ansar, tabi'in, para imam, para da'i, para ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang bertakwa dan wara, keberkahan mereka bersifat maknawi yang melekat pada badan mereka saja, tidak bisa melampaui badan mereka. Oleh karena itu maka para sahabat tidak yatasarafuna, melakukan tindakan bersama keberkahan Abu Bakar sebagaimana tindakan yang mereka lakukan bersama keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga setiap waktu yang sabatat barakatuhu, yang terbukti keberkahannya, maka itu keberkahan yang bersifat maknawi, yang abstrak. Dan semua tempat yang jelas keberkahannya, itu keberkahan yang bersifat maknawi alias abstrak. Maka keberkahan bulan Ramadan itu bersifat abstrak. Keberkahan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu bersifat abstrak. Keberkahan hari Asyura itu abstrak. Keberkahan hari Arafah itu abstrak. Demikian juga keberkahan semua waktu. Keberkahan Masjidil Haram itu bersifat abstrak. Keberkahan Masjidil Aqsa itu bersifat abstrak. Keberkahan Masjid Madinah atau Masjid Nabi itu bersifat maknawi, sehingga melekat pada bendanya dan tidak meninggalkan tempat tersebut. Wa hadza fi kulli makanin, dan ini berlaku untuk semua tempat yang terbukti mengandung keberkahan. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang ke-87, berdoa kepada sifat Allah itu kekafiran dengan sepakat ulama. Seandainya ada orang yang punya redaksi doa, wahai kasih sayang Allah, yang dipanggil kasih sayang Allah, wahai ilmu Allah ajari aku, wahai kasih sayang Allah sayangi aku, dan seterusnya. Fa inna sifata la tud'a. Sifat Allah itu tidak boleh jadi sasaran doa. Wa innama yud'a biha. Namun dipakai untuk berdoa. Bedakan dua kalimat ini. La tud'a namun yud'a biha. Sifat Allah itu yud'a biha, misalnya ya Allah, engkau adalah zat yang maha penyayang, sayangilah aku ya Allah. Nah, ini namanya sifat Allah itu dipakai dalam doa, namun tidak boleh dipanggil dalam doa, wahai kasih sayang Allah sayangi aku, wahai kuasa Allah berilah aku kemampuan. Nah, tidak boleh. Maka siapa yang berdoa kepada salah satu sifat Allah dengan mengatakan wahai kasih sayang Allah tolong aku, Wahai wajah Allah, beri aku rizki. Wahai kuasa Allah, tolong aku. Fakat kafara. Dia telah kafir. Kaidah ini dihikayatkan, diceritakan oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah di kitabnya yang agung, Al-Istighosah. Di catatan kaki, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma du'a'u sifatihi. Berdoa kepada sifat Allah dan berdoa kepada firman-firman Allah. Wahai alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tolong aku. Ini tidak boleh. Berdoa kepada kalimat-kalimat Allah. Itu tidak boleh. Bittifaqi fakufun bittifaqil muslimin. Itu kekafiran dengan sepakat kaum muslimin. Kemudian kaidah yang ke-88, semua yang jadi sarana kemusyrikan wajib ditutup. Dan hal itu adalah dalam rangka melindungi sisi atau aspek tauhid. Oleh karena itu Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memiliki bab di kitab tauhid, bab melindungi aspek tauhid dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kepadanya, kepada kemusyrikan. Wa alaihi, maka berdasarkan hal tersebut, maka haram hukumnya membangun masjid di atas kubur. Artinya kubur duluan, kemudian dibangunlah masjid sehingga posisi kubur ada di dalam masjid. Atau memasukkan kubur ke dalam masjid yang sudah dibangun. Jadi masjidnya duluan, kemudian ada orang yang meninggal dunia, kemudian dimakamkan di salah satu sisi masjid. Maka ini kata penulis hukumnya haram dalam rangka menjaga sisi tauhid dan menutup jalan menuju kemusyrikan. Haram juga meninggikan kubur lebih dari satu jengkal. Ini karena yang dibolehkan hanya satu jengkal di atas tanah di kiri dan kanannya. Kemudian haram membuat bangunan di atas kubur dalam rangka menjaga tauhid dan menutup jalan menuju kemusyrikan. Demikian juga haram hukumnya mengapur kubur. Jadi kubur dikasih warna putih pakai bahan kapur. Ini sebagaimana orang-orang dulu di tempat kita, terutama yang miskin belum bisa beli cat, maka rumahnya di kasih warna putih dengan kapur, yaitu tajishish namanya. Demikian juga menulisinya, memberikan tulisan padanya dalam rangka menjaga sisi atau aspek tauhid dan menutup jalan-jalan menuju kemusyrikan. Haram hukumnya menyembelih, meskipun menyembelihnya lillahi, karena Allah, namun di dekat kubur seorang orang yang saleh. Ini hukumnya haram dalam rangka menjaga tauhid dan menutup jalan menuju kemusyrikan. Haram hukumnya doa minta sama Allah. Haram hukumnya kata penulis, doa minta sama Allah di samping kubur orang saleh dalam rangka menutup jalan kemusyrikan. Dan doa yang disyariatkan ketika ziarah kubur adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia, bukan berdoa meminta kepada Allah untuk kita. Namun mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan boleh mendoakan untuk kita, statusnya taba'an la qasdan. Statusnya adalah tambahan, bukan tujuan pokok. Tujuan pokoknya adalah Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian ditambahi sedikit rabbana atina fiddunya hasanah, tidak apa-apa. Dalilnya karena bacaan salam untuk ketika masuk ke area pemakaman, di sana ada doa untuk kita. Nas'alullah halana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ya darul assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. wa nahnu insyaallah bikum lahikun, nas'allaha lana walakum al-afiyah. Ada tambahan. Di antaranya adalah kami meminta afiyah, keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Namun ini statusnya tabaan, tambahan, suplemen. Ini pokoknya adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Nah, kalau jadi kosdan tidak boleh. Datang ke satu kubur, ini doanya memang kosdan untuk dirinya. Dia Rabbana hablana, Rabbana atina fiddunya hasanah, ya Allah berilah kami rezeki dan seterusnya. Tidak ada doanya untuk mayit. Atau malah dibalik, doanya untuk mayit tabaan. Dumpleng. Yang jadi tujuan pokok doa untuk diri sendiri. Ini tidak boleh. Maka berdoa kepada Allah di dekat kubur orang soleh, itu yang masyru' adalah mendoakan mayit. Dan boleh untuk mendoakan diri sendiri, statusnya tabaan la qasdan. Hanya nebeng dan bukan jadi tujuan utama. Kalau ini dibalik, nah ini dinilai satu hal yang tidak benar. Di sini dikatakan hukumnya haram. Mayahrumu doa Allahi indal qabril wali. Ini maksudnya doa kepada Allah untuk diri sendiri. Doa kepada Allah untuk diri sendiri. Dan ini biasanya identik dengan keyakinan bahwasanya doa di dekat orang makam orang soleh itu lebih mustajab daripada doa di rumah. Kemudian wa yaqmul iksamu 'alallahi bi'atil makhluqatihi. Ya, haram hukumnya iksam 'alallahi. Bersumpah di hadapan Allah ketika berdoa dengan menyebut salah satu makhluk. Ini redaksinya ya Allah. Ini bi Muhammadin irfirli. Ini redaksinya demikian. Ini adanya kalau dalam doanya pakai teks bahasa Arab. Ini kalau doanya pakai bahasa Indonesia tidak kita jumpai ini semacam ini. Jadi misalnya Allahumma bi Muhammadin irfirli. Ya Allah, dengan Muhammad, ampunilah aku. Ini bak di situ nanti ada bisa salah satunya babul qasam. Dan ini yang dimaksudkan. Jadi niat dari bak di situ kosam. Nah, ini tidak boleh. Niat di bak di situ niatnya sumpah. Nah, ini tidak boleh. Yang dibolehkan adalah kebalikannya. Nama iqsam billahi ala had ala ahadin, bersumpah dengan nama Allah di hadapan seseorang untuk meminta seseorang tersebut melakukan satu hal. Nah, pingin agar seorang itu mampir ke rumahnya, maka dia katakan demi Allah, demi Allah, mampirlah ke rumahku. Maka ini iqsam billahi ala ahadin. Dan dalam hal ini maka ada amal soleh yang Nabi perintahkan untuk ibrarul muqsim, melaksanakan permintaan orang yang melaksanakan permintaan orang yang meminta satu hal dengan menyebut nama Allah. Itu satu hal yang Nabi perintahkan dan bagian dari amal kebajikan. Selama dengan dua syarat, selama itu tidak yaduru, membahayakan si pelaksana, dan yang diminta bukan maksiat. Maka diperintahkan untuk ibrarul muqsim. Misalnya ada seorang laki-laki yang ditembak oleh seorang perempuan. Dia katakan, demi Allah, tolong nikahi saya. Tolong nikahi saya. Maka jika ini tidak yaduru bagi orang tersebut, dan ini bukan maksiat, ini tidak yaduru, maka dianjurkan untuk menikahinya. Namanya ini ibrarul muqsim. Nah, kalau ini dibalik, ini yang dibahas di sini dibalik. Malah iqsam ala Allah bi ahdil makhlukat. Semestinya yang kemudian dibolehkan asalkan itu tidak membuat menyusahkan orang adalah bersumpah dengan Allah di hadapan makhluk, supaya makhluk tersebut memenuhi permintaan kita, karena dan kita mau menyampaikan itu satu hal yang penting urgen dalam pandangan kita. Nah, ini kalau iqsam ala Allahi bi'adil makhlukat, di sini dikatakan hukumnya haram. Saddan li dara'i isyirki. Dan berangka menutup jalan-jalan menuju kemusyrikan. Demikian juga haram hukumnya menggandeng Allah dengan makhluk dalam masalah kehendak. Dengan menggunakan wawu ataf. Masya Allah wa syi'ta. Sebagaimana kehendak Allah dan kehendakmu. Ini hukumnya haram dalam rangka menutup jalan menuju syirik akbar dan melindungi sisi tauhid. Dan demikian semua sarana menuju kemusyrikan. Nah, kemudian kaidah selanjutnya, kaidah yang ke-89. Al-aslu fil ayat atau kifu alal adillati. Ya, hukum asal aid itu adalah menunggu dalil. Ya. Namun perlu kekurangan di sini, tidak dijelaskan dulu definisi aid itu sendiri. Ya, tidak dijelaskan definisi aid. Ini semestinya berangkat dari apa itu aid. Ini maka aid ini itu adalah mengkhususkan satu hari tertentu ini karena diyakini keagungannya. Ini karena keyakinan tentang keagungannya. Ini takhsisu yaumin muayyanin, yang mengkhususkan hari tertentu, li'tiqadi azamatihi. Ini karena diyakini kalau itu satu hal yang agung dan istimewa. Nah, itu namanya aid. Maka jika seorang itu mengkhususkan hari tertentu karena sempatnya, karena alasan-alasan yang logis, maka itu bukan aid. Itu bukan aid. Karena tidak ada keyakinan keagungan. Kenapa kok mesti hari itu? Nah, liburnya itu. Atau sempatnya itu. Yang lain tidak sempat. Maka itu bukan aid. Jadi jika pengkhususan hari tertentu itu karena bukan karena harinya, ya, namun karena alasan-alasan yang bersifat rasional dan logis, ya, itu tidak termasuk dalam kategori id. Ya. Kenapa kajiannya malam Rabu, tidak malam yang lainnya? Ya, kenapa dikhususkan malam Rabu? Ya, karena sempatnya cocoknya malam Rabu. Yang lainnya ada jadwal yang lain. Ya, yang lainnya ada jadwal yang lain. Ya, maka bukan karena keyakinan, keagungan hari tersebut. Ya, maka ini bukan id. Wal a'yad dan id atau hari raya itu memiliki hubungan dengan tauhid uluhiyah. Li'annahu yuzbahu fiha, ya, karena disembelih padanya dan dilakukan sebagian dari ta'abudat, aktivitas ritual ibadah fiha di, pada hari Id tersebut. Maka Anda tidak diperbolehkan meyakini Id untuk satu hari tertentu illa wa ala dhalika, kecuali hal tersebut ada dalilnya dari syariat. Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan penduduk Madinah memiliki dua hari yang mereka gunakan untuk main-main. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya kata-kata yal'abuna fihima menunjukkan bahwasanya hari Id mereka itu bukan Id ta'abudi. Ya, namun Id untuk sekedar senang-senang dan main-main. Ya, maka Id itu ada dua macam. Ya, Id yang diisi dengan ritual ibadat, if'alu syai'un minata abudat, ya, dan ada Id yang tidak diisi dengan ritual ibadat. Contohnya yaumani yal'abuna fihima. Ini cuma untuk main-main senang-senang. Ini tidak ada ritual ibadah tertentu yang dilakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh Allah telah ganti dua hari itu dengan dengan yang lebih baik daripada keduanya. Dan jika sudah datang pengganti, berarti yang digantikan itu ditinggalkan. Yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan kalau pakai definisi Id yang tadi disebutkan, maka semua Id itu terlarang, baik isinya ritual ibadat ataupun isinya hanya la'ab, hanya isinya main-main. Lalu dengan mengacu pada definisi Id yang tadi disebutkan, maka berdasarkan hal tersebut, maka a'yadul milad, maka ulang tahun itu tidak boleh. Itu kemungkaran. Bentuk kemungkarannya adalah mendatangkan Id baru dalam Islam. Karena orang meskipun aktivitasnya tidak ada padanya aktivitas ritual, namun kenapa hari itu? Oh, hari itu hari yang agung menurut saya, karena itu hari lahir saya. Jadi dikhususkan kegiatan tertentu, baik itu ritual ibadat ataupun main-main, senang-senang, dan itu karena keyakinan keagungannya. Kemudian a'yadul wataniyah, a'id watani. A'id watani itu hari jadi satu negara. Itu dinilai sebagai sebuah kemungkaran. Demikian juga perayaan tahun baru, itu juga dinilai sebagai satu kemungkaran, karena berarti menjadikannya, bentuk kemungkarannya adalah al-ityan bi'idin jadidin fil Islam. Ya, mendatangkan, menghadirkan Id baru dalam Islam. Kemudian perayaan mengenang tanggal pernikahan. Ini juga mungkar. Demikian juga yang disebut dengan Aidul Hub. Ini Mbak Valentine. Ini 14 Februari. Itu adalah kemungkaran. Wa hadhihi qa'idatun tu'rafu biha, mungkin adalah kaidah yang dikenali dengannya, id yang masyru' dan id yang mamnu'. Id yang disyariatkan dan id yang terlarang. Yang sebagian memiliki kaidah, sebagian yang memiliki kaidah bahasanya semua id baru itu sama dengan bid'ah. Sebagaimana misalnya Al-Jizani di Qawaid Ma'rifatil Bid'ah. Ya, maka tadi disebutkan mungkar dan bid'ah. Ya, tapi kalau kemudian mengacu pada yang namanya bid'ah itu harus yang mengandung unsur ta'abudi, ya, maka semestinya dirinci. Ya, kalau id baru tersebut adalah id yang isinya adalah ta'abudiyat, ya, maka dia mungkar karena id jadid dan bid'ah. Karena ada unsur ta'abud, unsur ibadah di dalamnya. Sehingga jika id baru tersebut, ya, jika id baru dalam Islam tadi acaranya cuma main-main, bukan ritual ibadat, ya, maka dia mungkar saja karena itu adalah id, karena mendatangkan dan menghadirkan id baru dalam Islam, namun bukan bid'ah karena tidak mengandung, memenuhi unsur bersifat ta'abudi. Nah, kemudian dilengkapi dengan kaidah selanjutnya, siapa yang mengkhususkan waktu tertentu yang waktu tersebut adalah berkenaan dengan perkara yang terjadi, peristiwa yang terjadi padanya, maka sungguh dia telah menjadikan waktu tersebut sebagai id. Ya, semacam orang-orang yang mengkhususkan hari lahirnya dengan perayaan. Maka mereka merayakannya karena satu perkara yang terjadi di hari tersebut, yaitu kelahiran mereka. Demikian juga orang yang merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perayaannya itu teranggap id karena mengkhususkan satu waktu dikarenakan peristiwa yang semisal yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada hari itu. Demikian juga orang yang merayakan dzikra mengenang hari pernikahannya. Fa'ina, maka mereka mengkhususkan perayaan ini di hari ini karena satu perkara yang terjadi di hari tersebut. Maka ini seperti pengkhususan sahabat Ansar, penduduk Madinah sebelum datangnya Islam, pada hari-hari yang terjadi padanya kemenangan di hari-hari tersebut. Mereka khususkan dan mereka jadikan id isinya yal abu nafiyah. Mereka main-main di sana. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perayaan tersebut dikarenakan mereka mengkhususkan satu waktu karena satu hal yang hasolat terjadi, peristiwa yang terjadi di waktu itu. Maka di sini ada penjelasan dari penulis bahwasanya hadis yang tadi kita baca, dua hari yang dikhususkan tadi adalah hari kemenangan perang. Ini adalah hari kemenangan perang, sehingga dua hari itu adalah hari yang diistimewakan karena adanya peristiwa tertentu di hari itu. Wa binan ala dzalika, berdasarkan hal tersebut, maka siapa yang mengkhususkan zamanan bisyai, waktu tertentu dengan satu aktivitas, la li amrin hasola, bukan karena adanya peristiwa yang terjadi di hari itu, maka itu bukan bid'ah, itu bukan id baru. Ini semacam beliau contohkan di Saudi ada pekan pohon. Ini di ada pekan lalu lintas. Demikian juga Yaum alami lilugha, hari hari internasional untuk bahasa, ya, hari guru internasional, atau dibalik ya, hari bahasa internasional, hari guru internasional. Fahada takhsisu, maka pengkhususan ini fi hadil ayam, di hari-hari ini, bukan karena satu peristiwa yang terjadi di hari itu, namun itu dilakukan mimba bitandimi wa tartibi, dalam rangka penataan saja, penataan dan penataan. Maka pendapat penulis, fala haroja, itu tidak mengapa dan tidak mengapa. Wa in turika, namun jika ditinggalkan dalam rangka menutup jalan, fala ba'sa, tidak mengapa, dan itu satu hal yang bagus. Namun jika ada yang melakukannya, fala nara fihi harojan, maka kami tidak berpandangan adanya dosa badannya. Dan yang patut untuk digarisbawahi oleh seorang penuntut ilmu adalah redaksi yang beliau pakai, fala nara. Maka beliau menyatakan ini adalah ra'yun. Ini adalah ra'yun, opini beliau. Artinya orang boleh sepakat dan orang boleh tidak sepakat. Jangan dijadikan hal ini sebagai harga mati. Jika ada pendapat ulama yang lain yang berbeda, ya biasa saja. Karena di poin ini beliau katakan ini adalah ra'yun, ya, nara. Ini ra'yun kami. Ini opini pribadi kami. Beliau tidak menegaskan itu sebagai satu syariat dan aturan baku dan harga mati dalam hal ini. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhuda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.